Beberapa minggu yang lalu, seorang teman meminta bantuan dibuatkan strategi untuk merebrand UKM Center Depok yang berlokasi di ITC Mall Depok. Setelah melakukan riset kecil-kecilan, saya berpikir untuk mengangkat potensi Depok, yaitu Belimbing, sebagai bagian dari proyek ini. Menurut saya, Belimbing dapat disisipkan dalam bentuk fashion, kuliner, dan pendidikan. Contoh dalam bentuk fashion, misalnya membuat motif khusus berupa batik Belimbing, seperti halnya motif Megamendung, yang digunakan warga Cirebon. Contoh dalam bentuk kuliner terbilang variatif, misalnya keripik Belimbing, es krim Belimbing, bolu Belimbing, selai Belimbing, sirup Belimbing, dan jus Belimbing. Sedangkan dalam bentuk pendidikan, misalnya membuat e-learning marketplace bernama Belimbing alias belajar dan membimbing. Melalui platform ini, user dapat belajar mengajar sekaligus memperoleh side income. Nah, UKM Center juga bisa digunakan sebagai offline venue bagi user yang ingin bertatap muka secara langsung. Idealnya, proyek ini menggandeng beberapa pihak sebagai mitra, semisal Bank BJB untuk online payment dan vending machine, atau Batik Fraktal sebagai penyedia software untuk mengaplikasikan motif Belimbing dalam produk-produk fashion. Apakah di antara Anda ada yang berminat untuk berkolaborasi? Jika ya, silakan kontak melalui Twitter @kuku. Terima kasih.